membuat sungai dari air mata, dari air mata, dari air mata. Cerita cinta aku yang di barat, engkau yang di timur, saling menundukkan. Ku tak sanggup lagi, ku tak sanggup lagi mendengar suara cerita tangisan hatimu. Haruskah diriku membuat sungai dari air mata, dari air mata, dari air mata. Ya Tuhan, mata, dari air mata, dari air mata.